الله تبارك وتعالى كلمه انما جزاء الذين يحاسبون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan kerusakan di muka bumi tidak mendapatkan balasan kecuali ayyuhatkan hendaknya mereka dibunuh au yuqallabu atau disalib atau tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kakinya secara silang. Atau yunfau min al-aw, atau dilenyapkan dari bumi. Ketika balasan tersebut, hukuman itu lahu khizyu di dunia, merupakan penghinaan, hukuman yang menghinakan mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun 'azim, dan di akhirat mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Illa kecuali alladzina tabu, yang bertaubat terlebih dahulu, min qabli an taqdiru 'alaihim, sebelum kalian sempat menangkapnya dan mengeksekusinya. Ba'lamu anna Allah ghafurur rahim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi menyayangi. Dua ayat ini Allah azza wa jalla turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghukumi, menjelaskan hukum terhadap orang-orang yang telah menjadi perampok, penjegal, pembegal, mengganggu orang di jalan, rampas hartanya, kalau tidak mau menyerahkan hartanya, kemudian ditodongi senjata. Disebut di dalam Al-Quran Al-Karim di sini dengan sebutan alladzina yuhaaribuna Allaha wa rasulahu, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Maka para ulama ahli fikih membahas masalah ini dalam bab berjudul al-hirabah. Al-hirabah berarti dalam konteks ketipaan ini bermakna perampokan, pembegalan, penjegalan di tengah jalan, dan pengeroyokan untuk mengambil harta ataupun nyawa. Termasuk di antaranya adalah sweeping, pembobolan bank, pembobolan toko, dan sebagainya dengan kekuatan senjata. Dan biasanya ini dilakukan berkelompok. Di jalur Sumatera ini sudah sangat terkenal di masa lalu. Mungkin sekarang sudah menyedikit hal. Kalau itu terjadi kembali dimanapun dan kapanpun, maka inilah hukumnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan innama jazaa'u alladziina yuhaasibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasada, tidak ada lagi balasan buat mereka, hukuman buat mereka, melainkan ayyuhaddar, dibunuh. Atau disalib atau disalib atau terkotak aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau yunfau min al-ard, atau dilenyapkan dari muka bumi, dibuang ke tempat di mana tidak ada kehidupan di situ sampai dia mati. Hukuman ini kata Allah Azza wa Jalla merupakan hukuman yang menghinakan di dunia, dan mereka tetap akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Penyebutan hukuman ini menunjukkan bahwasanya dosa al-hirabah merupakan dosa besar, dosa yang sangat besar sehingga diberikan ancaman dengan hukuman yang sangat berat. Permasalahannya kemudian adalah para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berbeda pendapat antara jumhur ulama dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa mazhab yang sependapat dengan beliau. Jumhur ulama berpendapat bahwa kata au di sini yang artinya atau secara jelas itu menunjukkan pilihan. Artinya bahwa seorang imam yang menegakkan hukum syar'i terhadap masyarakatnya, dia diberikan kebebasan memilih hukuman yang mana yang akan ditimpakan kepada al-muharib, kepada pelaku tersebut. Apakah hukuman yang pertama yaitu dibunuh, habis, atau disalib, atau tangan dan kakinya dipotong dengan silang, atau dilenyapkan dari muka bumi. Dalilnya adalah letterless ayat ini, karena Allah SWT menyatakan secara tegas adanya pilihan tersebut. Pertama dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dilenyapkan dari muka bumi. Kata atau secara jelas, tegas menunjukkan pilihan, optional. Maka hakim syar'i, qadhi, sebutannya kalau di Arab, namanya qadhi, secara syar'i disebut al-qadhi, atau di negeri kita namanya hakim, majlis hakim, dalam makna lain pemerintah, menentukan hukuman terhadap mereka salah satu di antara hukuman ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu punya pendapat lain bahwa pilihan-pilihan ini maksudnya adalah disesuaikan dengan pelanggarannya. Disesuaikan dengan pelanggarannya, apabila dia membunuh juga, disamping mengambil harta, membunuh juga, maka tentu berbeda dengan orang yang mengambil harta saja tanpa membunuh. Para ahli tafsir yang saya baca tafsirnya, sampai saat ini saya belum temukan tarjih di antara mereka mana yang lebih rajih dalam hal ini. Secara usul fikih, tatkala pendalilan terhadap suatu hukum, pendalilan hukum terhadap suatu masalah itu lebih detail memakai metode as-sabr wa tafsir. As-sabr wa tafsir. Maaf, ini istilah yang agak susah barangkali, tapi saya berusaha menggambarkan sederhana. As-sabr wa tafsir artinya masalah itu dipilah secara detail variabel-variabelnya. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam hal ini. Kalau hanya mengambil hartanya, manusianya dilepaskan, maka berbeda hukumannya dengan orang yang mengambil hartanya juga membunuh nyawanya. Itu terjadi pemilahan antar variabel dalam masalah ini. Variabel-variabel itu kemudian ditentukan hukumannya masing-masing sesuai dengan yang dia lakukan. Dan ini lebih bisa diterima secara akal, secara logis, dan secara syar'i tidak bertentangan. Karena inti daripada ayat ini adalah pilihan. Tetapi pilihan yang dimaksud bukan kemudian diserahkan semaunya. Silakan kau pilih yang mana memberikan hukuman. Maka ini merupakan panduan bagi hakim syar'i, qadhi atau pemerintah untuk memberikan hukuman pada masing-masing pembegal atau perampok sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau misalnya dia membegalnya dengan membawa senjata atau namanya laras panjang atau cuma berdiri burung misalnya, tentu ketika kita cocokkan dengan hukum Islam, itu pun lebih cocok. Pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab, bukan berarti saya lebih bisa mengarahkan daripada pendapat para ulama. Saya hanya sampaikan secara amanah, ya, bahwa kitab-kitab yang saya baca belum saya dapatkan secara tegas tarjih untuk dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya pada ayat berikutnya kata Allah menjelaskan illa kecuali pengecualian alladzina tabu yang telah lebih dulu bertaubat. Di sini memakai kata kerja masa lampau. Dalam bahasa Inggris kita kenal past tense. Dalam bahasa Arab disebut al-fi'lul madhi. Disebut al-fi'lul madhi. Kata kerja yang menunjukkan kejadiannya berada di masa lampau. Artinya, kecuali orang yang telah lebih dulu bertaubat, min qabli sebelum antaqdiru alaihi, kalian tangkap dan kalian kasih. Kalau sudah ditangkap, kemudian disidangkan, dan kemudian sudah siap dieksekusi, maaf saya bertaubat, tidak bisa, Anda sudah tertangkap. Kalau sebelum tertangkap, dia kemudian melarikan diri, kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka urusan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla selesai. Tapi itu tidak menghilangkan hukum terhadap dia di dunia. Apabila dia telah merampas harta, pertaubatan dia tidak sempurna sebelum harta yang dirampasnya dikembalikan. Dan ini berlaku hukum pertaubatan secara umum. Orang yang telah melakukan korupsi 5 miliar, walaupun dia telah sedekah 500 juta, belum selesai urusannya. Sebelum dia kembalikan 5 miliar. Jangan mengandalkan kedermawanan yang minimalis untuk menghapus korupsi yang maksimalis. Jangan pula memakai rumus Bang Pitu dan Sunan Kalijaga yang difilmkan orang. Bang Pitung difilmkan nyolong dari orang kaya. Tapi malamnya kemudian disebarkan ke rumah-rumah orang miskin. Itu memang murni untuk menolong orang miskin. Tapi para koruptor tidak seperti itu tentunya. Dia ngambil banyak-banyak, kemudian untuk menutup wajahnya yang coreng-coreng dengan cara memberikan kepedulian, peduli jalan, bantu masjid, dan sebagainya, korupsinya 5 miliar, kemudian disodorkan 500 juta. Sisanya berapa? 4,5 miliar. Masih utang. Masih utang. Ya. Baik. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihi. Berarti kan di sini ada dua fa'il yang berbeda. Ada dua pelaku yang berbeda. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang telah bertaubat terlebih dahulu. Mereka yang dimaksud adalah orang yang melakukan penjegalan tadi. Mereka. Kata gantinya adalah mereka. Tabu. Min qabli an taqdiru antum. Sebelum kalian mampu. Maksudnya mampu di sini adalah mampu menangkapnya. Tertangkap oleh kalian. Kalian yang dimaksud adalah pemerintah atau pihak kepolisian, pihak yang berkewenangan untuk menegakkan keadilan, kemudian mengeksekusinya. Qabli an taqdiru alaihi. Fa'lam annallaha ghafurur rahim. Perhatikan di sini. Kalimat yang terakhir dalam ayat ini mendukung pemahaman kalimat awal tadi. Di mana kalau orang itu sudah bertaubat terlebih dahulu sebelum tertangkap, maka dosa antara dirinya dengan Allah Azza wa Jal urusannya adalah dengan kalimat terakhir ini. Fa'lamu ketahuilah annallaha bahwa Allah ghafurur rahim. Maha pengampun. Artinya apa? Dia diampuni oleh Allah dalam kaitan dosanya antara dirinya dengan Allah. Seandainya ada seorang wanita menyetir di tengah jalan dibegal oleh sekelompok pembegal. Sebelum dirampas hartanya dan diambil mobilnya, diperkosa. Dosa zina adalah dosa antara hamba itu dengan Allah. Pertaubatan tiga orang pemuda tersebut, taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla dari zinanya, ketahuilah Allah Maha Pengampun. Tetapi urusan merampas hartanya, apalagi sampai membunuhnya, berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang tersebut yang akan menjadi warisan ahlinya dan hak darahnya milik walinya, keluarga besarnya, maka itu tidak bisa hilang. Tidak bisa dihapuskan dosanya yang berkaitan dengan sesama manusia, hak adami, selama dia belum mengembalikan. Wallahu a'lam. Biasanya kita punya waktu sebentar sekali untuk tanya jawab. Saya ingin bermesra-mesra dengan antum semua malam ini dengan pertanyaan yang berluasa. Biasanya malam ini pembahasannya tema ini sudah selesai. Karena kalimat saya yang tercecer dalam masalah ini, atau kita bertanya jawab dalam masalah lain, kita berikan. Pekan depan kita bicara tentang tawassul. Kalau memungkinkan ada yang mengingatkan saya dari paginya bahwa kita akan berbicara tentang tawassul. Karena masalah tawassul ini menjadi senjata dan komunitas yang cukup laris bagi sebagian orang untuk mengeruk keuntungan duniawi dari orang-orang awam yang gampang dibodoh-bodohi. Dengan apa? Dengan dalih tawassulan. Kalau tawassulnya itu sendiri benar, tapi kalau sudah ada an-nya biasanya mainan. Tawassulah, mainan tawassul. Nah, silakan diberi kesempatan untuk bertanya untuk masalah ini secara khusus atau masalah lain, atau mau bertanya tentang pesantren yang brosurnya sudah kita sebarkan pada pekan yang lalu, atau yang belum mendapatkannya bisa di bawah etalase didapat. Nah, ya siap-siap pertanyaannya. Bapak, ada apa? Iqafatus sabil. Iqafatus sabil artinya menahan atau mengganggu orang di jalan. Mengganggu orang di jalan kalau cuma sekedar mengganggu dengan lirik-lirik atau dengan omongan, hei, mana aja, gitu. Ya, orang lagi jalan, disapain dulu, atau dipalangin apa tuh, bambu misalnya, cuma dipalakin 1.000-2.000, tidak termasuk dalam tadi. Ya. Karena sampai pencurian saja, itu harus mencapai satu nisab dulu, baru kemudian tangannya bisa dipotong. Jadi tidak sembarangan. Wah, ini orang ganggu di jalan, ini harus dibunuh. Enggak, itu. Ya. Seberapa gangguan dia? Membegal orang, berarti yang lewat perumahan ini bayar upeti, kata pemalak, remannya. Ya. Berapa, Bang? Nah, 5.000. Kok 5.000. Kasih aja, sodako. Kalau memang antum ridho sedekah, ya saya memang belum sedekah dari pagi saya. Kalau juga masih ngeyel, nih tambah 5.000 tapi haram. Gitu. Yang tadi 5.000 harum. Nih 5.000 lagi haram. Ya, selesai urusannya. Enggak usah diperpanjang. Antum mohonkan kepada Allah, jadi di akhir zaman ini yang banyak gangguan, mohon saja kepada Allah berkat buat antum. Nasi 10.000, Allah niscaya berikan antum gantinya berapa puluh kali lipat yang saya rasakan itu. Ya. Baik, yang lain? Nah, tafadhal. Yang berencana merampok ini? Yang Ya. Sampai terburuk orang yang mau dirampok ini, itu berarti dia merampok dengan cara membunuh dan pembunuhannya dengan cara menabrak. Sama saja. Oh, perampoknya yang ditabrak. Begitu. Pembelaan diri. Ya, tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau seandainya sudah dibuka, pintunya digedor, pintunya dipecah, pintunya dan kemudian dibuka, terjadi pergulatan, ya, yang ini punya taekwondo, yang ini punya tai chi, yang ini punya apa lagi, kemudian matilah orang itu yang hendak merampok, justru mati dalam rangka membela diri, tidak masalah, tidak dituntut apa-apa secara syar'i, dan di akhirat dia tidak mendapatkan hukuman seperti yang disebutkan di sini ataupun yang disebutkan dalam masalah kasus pembunuhan. Iya, pembelaan diri supaya dia tidak dibunuh. Iya, artinya dia membunuh itu sebagai sebuah pembelaan diri. Tidak masalah membela diri. Saya ingat salah seorang ustaz kita di Bogor saat beliau dikeroyok oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Beliau siapkan golok dari dalam rumahnya. Ketika orang itu mendobrak pintunya, kalau memang benar-benar mereka mendobrak pintunya, beliau sudah siap. Dalam arti apa? Karena beliau dizalimi dan diperang, maka beliau mempertahankan diri juga dengan dia. Ya? Baik. Masih ada lagi. Oh, ini kasusnya kasus lalat persembahan. Iya, bukan menggagal dan kaitannya dengan pembunuhan. Persembahan. Iya. Iya, baik. Sebuah dosa itu bukan hanya dilihat dari sisi perilakunya, dan Allah Azza yang mampu menilai bagaimana sisi hatinya. Sama dengan orang yang menyatakan kalimat kufur, kata-kata kufur. Katakanlah orang dipaksa untuk menghina Al-Quran. Dia mengatakan perkataan yang menunjukkan penghinaan terhadap Al-Quran. Dan itu adalah perkataan kufur dan mengeluarkan orang itu dari Islam. Tapi dia terpaksa sehingga dia harus berulang-ulang mengatakan seperti itu. Dan artinya mutmainnun bil iman. Dia tenang dengan imannya. Jadi dia lakukan atau dia ucapkan itu tidak dengan kesungguhan hatinya. Maka orang itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi di dalam pandangan kita tidak tahu apa ini. Apakah dia sebenarnya mengikuti apa maunya orang yang memerintahkan itu karena takut kepada orang itu, atau karena ingin membela nyawa? Dua masalah yang berbeda. Kalau dia berpandangan bahwa nyawanya lebih penting untuk dia lestarikan, untuk dia jaga, sehingga dia terpaksa mengatakan kalimat kufur, itu artinya bahwa dia menjaga salah satu di antara lima hal penting yang harus dijaga, di antaranya adalah menjaga nyawa. Maka dia selamat dan dimaafkan oleh Allah, bukan merupakan sebuah sengaja dari Allah. Yang lain. Ya, silakan Bapak. Pak. Ya, satu misal yang dimaksud adalah misal zakat. Misal zakat itu harus kembali kepada masalah perhitungan zakat. Sebagian ulama mendefinisikan secara tegas 85 gram emas. Artinya kalau harta itu sampai pada penilai itu, penilai 85 gram emas. Kalau sekarang emas 500 ribu misalnya, kali 85 berarti berapa? 40 berapa? 42,5. 42.500.000. Kalau sampai seharga itu atau lebih, maka pencurian itu terkena hukuman. Kalau di bawah itu berarti tidak ada kaitan dengan potong tangan, tapi tetap harus dan wajib untuk mengembalikan hak orang lain. Nanti ini akan kita bicarakan sebenarnya 3 ayat setelah ini, karena akan berbicara tentang wasariqu wasariqatu para pencuri. Bersabar dulu, jangan lewatkan setelah ini. Ya, silakan. Sehingga bimbingan akhlak dan adat itu sangat jauh. Sehingga emosionalitas itu yang menjadi Tuhannya, yang menjadi patokannya. Apalagi hidup pula di lingkungan yang sama sejenis seperti itu. Maka dari itu, memilih lingkungan sangat penting, Ibu sekalian. Apalagi yang pada mau beli rumah, mau bertempat tinggal di mana, al-jaru qoblad dar, hendaknya melihat-lihat dulu siapa saja tetangganya. Apalagi yang masih memungkinkan cuma pindah rumah gitu. Nah, saya mau kontrak di sana. Mau beli rumah di sebelah sana itu. Lihat dulu samping kanan, samping kiri, depan belakangnya apa. Yang belakang punya anjing, yang depan bengkel los, yang samping kanan tukang karaoke, yang samping kiri banyak cekikikan kalau malam. Cewek-cewek nakal. Antum di tengah-tengah. Ya. Tapi kalau milih, kalau bisa mah, Ustaz ada rumah nggak yang bisa dijual di pesantren? Bisa. Nah, itu. Tapi alhamdulillah rumah saya ada yang booking. Saya punya rumah dua, yang satunya di booking salah satu jamaah ini. Ya, saya belum jual kepada siapapun sebelum beliau pul. Baik. Masih ada? Ah, Bapak Bos. Pengiman Islam tadi itu dalam satu kali pencurian atau beberapa kali? Kan pencurian, kan gajinya bilang nggak mungkin. Kalau seandainya hukum dan majelis hakim itu kita dibikin skenario nya seperti yang Andrew buat itu, mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Tapi intinya hukum itu instan, artinya sesuai dengan kasus maka diberlakukan hukum. Tidak kemudian berkasus satu kali dalam ayam satu kandang, belum sampai nyetor ayam dalam lagi. Ini ngalur aja. Ya. Itu harga entertainment. Harga entertainmentnya yang mahal ya. Padahal kalau misalnya sama harga ayam juga gitu ya. Masih ada yang bertanya? Mangga. Nah, jangan jauh-jauh lagi ya. Oh, jamak mator maksudnya penjamaan sholat dengan alasan ya, ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Ya. Maksudnya ada syarat tidak ada, tapi itu bukan sebuah kewajiban. Kadang-kadang begini, sebagian orang melihat seperti itu, kemudian menjadi isu utama dan itu yang seakan-akan malah diwajibkan gitu. Yang tidak melakukan itu berarti tidak nyunah gitu. Tidak ada begitu. Tetap saja walaupun begitu as-shalatu afdalul a'mali as-shalatu 'ala waqtiha. Gitu. Amal yang afdal adalah sholat tetap pada waktunya masing-masing. Apalagi kita memungkinkan di sini untuk tidak menjamaknya, ya. Misalnya ini hujan. Orang daripada pulang misalnya ikut aja ngaji di sini. Nah, tapi tolong sholatnya dijamak gitu misal. Ada request seperti itu. Kan lagi hujan nih. Kita memungkinkan untuk maghrib di saatnya isya juga pada waktunya sendiri-sendiri. Kenapa tidak? Dan lebih membuat busak orang yang belum tahu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang sukanya itu membuat isu baru sehingga orang yang belum tahu itu jadi melihat, wah ini anu ini bagus juga ini ya, sesuatu yang baru bikin heboh gitu ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau seandainya aku melakukan itu tidak berdosa. Baik, sudah cukup kiranya masuk waktunya. Baik, kami tekankan sekali lagi bahwa penerimaan santri baru pesantren kita Al-Ma'had di Bekasi sudah dimulai, alhamdulillah mulai dari siang sudah mulai berdatangan para pendaftar yang ingin merasakan giliran Anda menyusul punya anak, punya cucu, punya ponakan, silakan. Al-Ma'had adalah pesantren, mau pesantren ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.